Allah telah memberitakan tentang dirinya, annahu takallama wa yatakallam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara dan yatakallam. Allah akan berbicara. Ketika Allah menghendaki, Allah berbicara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Nah. Wa yatakallam bihadzal Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran ini. Ya, Al-Quran adalah termasuk dari kalamullah. Kama fi qawlihi subhanah, sebagaimana dalam firman Allah, ini dalilnya, bahwa wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighhu ma'manah dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin, jika ada seorang dari kalangan musyrik, istajarak, yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai nanti dia mendengar kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ablighhu ma'manah. Kemudian baru sampaikan dia ke tempat yang aman buatnya. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu dikarenakan mereka orang yang enggak tahu. Baik. Fasammahu kalamullah. Allah menamai itu dengan kalam. Allah menamai dengan kalam. Allah menamai Al-Quran dengan kalam. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Barakallahu fikum. Faqauluhu wa kallamallahu Musa taklima. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara kepada Musa. Kallama. Takliman dengan sebenar-benar pembicaraan. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wasammahu qawlan, wasammahu haqqan, wasammahu tanzilan, wasammahu kitaban. Allah menamai Al-Quran itu sebagai qaul. Disebut juga haqqan, al-haq. Disebut juga tanzil, apa yang Allah turunkan darinya, dari sisinya. Wasammahu kitaban, Allah juga menamai dengan kitab. Kullu hadhihi min asma'il Qur'an. Semuanya ini dari nama-nama Al-Quran. Kalamullah, qaulan, qaul, haq, tanzil, kitab. Itu nama-nama Al-Quran. Qala al-mu'allif rahimahullah hafizahullah wa yahtajju al-mu'allif ala anna al-Quran kalamullah fayakul rahimahullah. Maka kemudian al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau berhujjah atas bahwa Al-Quran itu kalamullah. Beliau mengatakan nazala bihi Jibril ala Rasul. Jibril membawanya Al-Qur'an itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qur'anan Arabian. Ini Jibril membawa Al-Qur'an menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabian dalam bahasa Arab. Liqaumin ya'lamun. Untuk orang-orang yang mengetahui. Basyiran wa nadhira. Sebagai bentuk kabar gembira dan pemberi peringatan. Kama qala azza min qail. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah menamai Al-Quran dengan apa? Tanzil. Dan sungguh itu adalah apa yang Allah turunkan dari Rabbul Alamin. Allah turunkan dari sisinya. Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang Jibril ruhul amin yang membawanya turun. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, diturunkan kepadamu ya, kepada hatimu wahai Muhammad, agar engkau menjadi termasuk jadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Barakallahu'alaikum. Kata beliau, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah berfirman, sungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin. Itu adalah kalam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menamainya maqal, Allah tidak mengatakan wa innahu la makhluqu rabbil alamin, enggak begitu ya. Allah tidak mengatakan wa innahu la makhluqu rabbil alamin. Sungguhnya itu adalah makhluk ciptaan dari Rabb alamin. Enggak demikian. Allah menamainya tanzil. Barakallahu fikum. Wa inna ma qala wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Falaisa khalqah. Al-Qur'an itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk Allah. Wa inna ma huwa kalamuhu. Akan tetapi Al-Qur'an itu adalah kalamnya. Kallama bihi Jibril, yang Allah berbicara dengan Al-Quran itu kepada Jibril. Wa Jibril ballaghahu Muhammadan. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auha al-kutub as-sabiqah al-munazzalah 'ala al-anbiya. Sebagaimana pula Allah telah mewahyukan kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada para nabi. Auhaha ilal malak, Allah wahyukan kepada malaikat. Wal malak ballagaha, wal malaku ballagaha ilal rusul alladzina yursiluhullahu tabaraka wa ta'ala ilaihim. Dan malaikat tersebut kemudian menyampaikannya kepada para rasul yang Allah mengutus mereka. Baik. Wa ghaliban huwa Jibril, dan malaikat yang membawa wahyu ini adalah Jibril keumumannya. Walihada qal, oleh karena ini Allah berfirman wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Baik. Nazala bihi Jibril min indillah, Jibril yang membawanya dari si Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an awhahu Allahu ilaih, setelah Allah mewahyukannya kepada Jibril, menyampaikannya kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu ila rasul. Fa hadza min adillati ahli sunnah, maka ini adalah dalil dari ahli sunnati wal jamaah ala annal Qur'an kalamullah wa laisa bi makhluq. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Barakallahu. Qala rahimahullah. Kemudian Imam Abu Usman Al-Sabuni rahimahullah, dia mengatakan wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul ummatahu kama umira bihi fi qouli ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dan itulah yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Al-Qur'an. Sebagaimana beliau telah diperintahkan untuk menyampaikannya. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaik, apa yang telah diturunkan kepadamu, min rabbik, dari Rabbmu. Alladhi anzala ila rasul, alaihi salatu wassalam, min rabbih huwal Qur'an. Yang telah Allah turunkan kepada rasul, yaitu Al-Quran. Waqad ballaghahu, alaihi salatu wassalam, tablighan aminan, sadiqan, falam yaktum syai'an. Dan sungguh Rasul telah menyampaikannya dengan penyampaian yang amanah, shadiqan, jujur. tidak sedikit pun Rasul menyembunyikan syariat wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Imtisalan li amri rabbih, sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jikalau engkau tidak melakukan fama ballaghta risalatah, maka engkau tidak menyampaikan, tidak menunaikan risalah, risalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'simuka minan nas, Allah lah yang akan menjagamu. Sampaikan. Allah yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Barakallahu fikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir. Ballagha ar-rasul, Rasul telah menyampaikan Al-Qur'an Al-Karim wa bayyana ma'aniyahu wa fassaraha lahum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan maknanya, telah menafsirkan dengan tafsir yang barakallahu fikum ya, kafin, yang mencukupi. Qama bi tablighihi ala akmalil wujuh, beliau melaksanakan penyampaian tersebut sesuai dengan akmalil wujuh, dengan yang paling sempurna, menyampaikan dengan benar-benar, sampaikan sempurna. Wa ashhada ala dzalika ummatahu yaumal hajjil akbar, sampai-sampai beliau telah mempersaksikan penyampaian itu di hadapan umatnya Nabi, di hadapan para sahabat Nabi yang hadir di Haji Wada. Barakallahu fikum. Pada Hajjil Akbar beliau menyampaikan dalam khutbah beliau, ala hal ballagtu, ala hal ballagt, bukankah aku telah menyampaikan, bukankah aku telah menyampaikan. Qalu na'am, para sahabat di saat itu seluruhnya mendengar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dahulu enggak ada mik. Itu di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ribuan para sahabat di saat itu yang menghadiri Haji Wada, mereka mendengar seluruh khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas wadih. Para sahabat di saat itu menjawab, qalu na'am, ya ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Allahumma syahad. Allah, Rasul kemudian menunjuk ke arah langit, menuju Allah Subhanahu wa taala ke arah langit dan mengarahkan kepada umatnya. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan bahwasanya para sahabat, yakni kaum muslimin, telah mempersaksikan Rasul SAW telah menyampaikan semuanya. Telah menyampaikan semuanya. Barakallahu fikum. Salasan, beliau mengatakan tersebut sampai 3 kali. Qala rahimahullah. Kemudian Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan, fakana alladhi ballaghahu kalamah, maka yang beliau sampaikan kepada umatnya itu apa? Yaitu kalamullah. Kalamullah, kalam Allah. Wa fihi qal, dan padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atamnauni an uballigha kalam rabbi, apakah kalian menghalang-halangiku untuk aku menyampaikan kalam Rabbku? Dalam ayat, dalam sabda beliau ini, beliau telah menyatakan dengan jelas gamblang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalian melarangku aku menyampaikan kalam Rabbku. Nah. Qala kalam Rabbi, beliau mengatakan kalam Rabbi, kalam Rabbku. Lam yakun, beliau tidak mengatakan makhluk Rabbi, ciptaan Rabbku, makhluknya Rabbku, enggak demikian. Fahadha min adillati ahli sunnah ala anna al-Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluq. Ini dalil ahli sunnah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Beliau Abu Utsman As-Sabuni melanjutkan wa huwa alladhi tahfadhuhu sudur. Al-Quran itu adalah apa yang telah dihafal oleh dada-dada, yang telah dijaga dalam dada-dada. Watatsluhu al-sinah, dan telah dibaca oleh lisan-lisan. Wayuktab fil masahif, yang telah ditulis dalam mushaf-mushaf. Kaifama tasarrafa, bagaimanapun berubah biqiraati qari'in, baik itu dengan dibaca oleh orang yang membaca, walafdhi lafidhin, atau dilafadkan oleh orang yang melafadkan, au hifdhi hafidhin, atau dengan hafalan orang yang menghafal, haitsu tuliya, maka selama itu dibaca kapanpun, wa fi ayyi maudhi'in quri'a, dimanapun itu dibaca, au kutiba, atau dimanapun itu ditulis, fi masahif ahli islam, dalam mushaf-mushaf atau dalam lembaran-lembaran kaum muslimin, bahkan beliau menyebutkan sampai dalam lembaran-lembaran anak-anak mereka, buku-buku mereka, itu adalah kalamullah. Fal Quran kalamullah. Kaifama tasarrafa bi qiraati qari'in wa lafdhi lafidhin. Bagaimanapun berubah dengan itu cara dibaca atau dilafadzkan atau ditulis, nah, dalam mushaf-mushaf, id al qiraah ghair makruh. Dikarenakan qiraah, perbuatan hamba membaca, itu bukan suatu, bukan yang dibaca, beda. Fal qiraah hiya fi'lul 'abd, qiraah membaca itu perbuatan hamba, qiraah membaca itu perbuatan hamba. Adapun wal makruh, yang dibaca itulah kalamullah, kata beliau, wa huwa kalamullah, wal makruh huwa kalamullah. Wa hifdhi hafidhin, dan yang dihafal oleh orang yang menghafal, yakni wal hifz fi sudur, fa sudur tahfaz, yakni hafalan itu dalam dada, fa sudur, maka dada-dada itu yang menjaga. Wal mahfuz ghair hifz, yang dihafal itu beda dengan hafalan, beda dengan menghafal, beda. Fal mahfuz kalamullah, yang dihafal itu adalah kalamullah. Au kutiba fi masahif ahli islam, atau yang ditulis dalam mushaf-mushaf ahli islam. Wa yuktab fi suhuf wal masahif, ditulis dalam lembaran-lembaran, dalam mushaf-mushaf. Wal kitabah ghairil maktub, kitabah menulis, ya, tulisan itu bukan al maktub, yang ditulis. Ini beda, hakikatnya beda. Fal kitabah min af'al ibad, menulis itu perbuatan hamba. Seorang hamba menulis itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba makhluk, ya kan? Yakni perbuatan hamba, yakni kitabah itu perbuatan hamba. Wal maktub, adapun yang ditulis itu kalamullah. Fi kulli hadhihi al-ahwal, maka bagaimanapun kondisinya semuanya ini, ya, dalam semua kondisi ini, kata beliau sebutkan di awal tadi, semuanya itu adalah kalamullah. Wa huwal Qur'an bi'ainih, itulah Al-Qur'an, alladzi naqulu innahu ghair makhluk, yang kita katakan itu bukan makhluk. Fa kalamullah kutiba au quri'a au hufidha huwa kalamullah. Ditulis, dibaca atau dihafal itu adalah kalamullah. Wa in kanat hadhil af'al makhluqah, walaupun perbuatan-perbuatan tadi, menghafal itu perbuatan hamba, menulis perbuatan hamba, menghafal itu perbuatan hamba. Lakin al-mahfud, tetapi yang dihafal, ghair hif, bukan menghafal. Wal-maktub, yang ditulis, bukan kitabah, bukan tulisan. Wal-makru, ghair kiro'ah, yang dibaca, bukan, beda dengan al-kiro'ahnya, kiro'ahnya beda. Qala wal musannif rahimahullah yuridu an yarud 'ala alladhina yaqulun Dan musannif di sini beliau ingin membantah orang-orang yang mengatakan lafdhuna bil Qur'an makhluk. Lafaz kita terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Nah, beliau ingin membantah orang yang mengatakan seperti ini. Fabayyana annal mafu anal malfu ghairul laf. Maka beliau menjelaskan yang dilafadzkan itu bukan lafadz. Wal mantuq bihi ghair nutq. Yang diucapkan bukan ucapan. Wal maktub ghair kitabah. Yang ditulis bukan tulisan. Beda. Raddan ala haula alladzina yushabbihun bi mithli hadhil mutasyabih minal kalam. Sebagai bantahan terhadap orang-orang yang ingin menyamarkan, ya, dengan seperti penyamaran pengkaburan seperti ini. Ada yang di masa itu nggak mau, barakallahu fikum, nggak mau mengatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk, nggak mau, tapi maunya mengatakan lafdi bil Quran makhluk. Jadi pengen berbelit-belit, barakallahu fikum, ingin berbelit-belit. Maka beliau membantah, nggak perlu diucapkan seperti ini. Ucapkan dengan tegas, dengan jelas bahwa Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Nah, ini kalimat yang sharih, yang jelas, gamblang. Tak perlu memberikan kalimat-kalimat yang samar, yang memberikan syubhat. Barakallahu. Summa saqal adillata minal Quran ala anna Al-Quran kalamullah. Kemudian beliau memberikan dalil dari Al-Quran. Wa ata bi kalamil a'immatil Islam al-mu'tabarin, dan beliau membawakan ucapan imam-imam Islam, a'immatul Islam yang mu'tabarin, yang dianggap, yang diakui oleh para ulama, alladzina hum syuhada'ullah fil ard, yang mana para ulama itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Wa umana'uhu ala dinihi, dan yang menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini atas agamanya. Faqalu, para ulama mengatakan innal Qur'an kalamullah, Al-Qur'an itu kalamullah, bi khilaf ahlul bid'ah wal dhalal, berbeda dengan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, fa innahum yukhalifuna kitaballah wa sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifuna ulama al ummah. Mereka menyelisih kitabullah, sunnah rasul, dan para ulama umat ini. Ulama sunnah ahlul hadis, ulama sunnah yakni ahlul hadis. Fakalamuhum batil, la yastanid ila kitabin, au la yastanad ila kitabin, wala ila sunnatin, wala ila aqlin, wala ila wa'i, wala ila fahm. Ucapan mereka tadi, ahlul bidak wa dhalal, tidak didasarkan kepada kitabullah, sunnah rasul, atau kepada akal yang bersih, yang barakallahu salim, yang bersih dari naam penyimpangan, dan kepada pemahaman, barakallahu. Innama umdatuhum al-hawa wal-falsafat al-batilah. Hanya saja yang menjadi dasar pokok pijakan mereka adalah al-hawa, hawa nafsu, wal-falsafat, yakni filsafat-filsafat batilah. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, qala Syekh Abu Utsman rahimahullahu ta'ala, سمعت شيخنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبو الوليد حسان ابن محمد يقول سمعت الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إذا ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. Ibn Khuzaimah rahimahullah, beliau berbicara dalam kitab beliau. Nah, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni beliau menukil, aku mendengar dari guru kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafid, beliau mengatakan aku mendengar Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad, beliau mengatakan aku mendengar Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibni Huzaimah. Beliau mengatakan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Faman qol, maka barang siapa yang mengatakan innal Qur'an makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tuqbal syahadatuh, tidak diterima persaksiannya. Wala yu'ad in marid, tidak dicenguk ketika dia sakit. Wala yusalla alaihi in mata, tidak disolatkan jika dia mati. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau dia masih hidup di saat itu, yustatab, dia dimintai tobat, suruh bertobat. Fa intaba, kalau dia bertobat, itulah yang diharapkan. Wa illa, jika tidak bertobat, duribat unukuh, maka dia dipenggal, yakni oleh pemerintah tentunya. Berikut. Ini perkataan dari Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibni Khuzaimah rahimahullah. Beliau mengatakan, Syekh Rabi menjelaskan, Al-Imam Al-Sawbuni rahimahullah, dengan ini beliau menukil dengan sang beliau dari Syekh beliau Al-Hakim Abu Abdullah, wa huwa min a'immatil hadith, beliau termasuk dari Imam Ahli Hadith. Beliau mengatakan, aku mendengar Hakim Abu Abdullah Al-Habid saat yang tersebutkan, barakallahu fikum, beliau mengatakan, aku mendengar Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah, wa huwa al-mashhur al-ma'ruf, beliau dikenal dengan Imam Ibn Khuzaimah, sahib kitab At-Tauhid, pemilik kitab, pengarang kitab At-Tauhid, dan yang selainnya dari mu'allafat al-kathirah, dan dari karangan-karangan beliau yang sangat banyak. Alladhi sammauhu, yang mereka menamai Imam Ibn Khuzaimah ini Imamul A'immah, imamnya para imam-imam. Para ulama menggelari Imam Ibn Khuzaimah ini dengan Imamul A'immah, imamnya para imam rahimahullah. Beliau mengatakan sebagaimana dinukil di atas tadi, barakallahu fikum, bahwa Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kufur? Li'annahu kadzdzabal Qur'an. Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah wa kalamullah sifatuh. Al-Qur'an itu kalamullah. Sementara kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatuhu ghair makhluqah. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Kalam termasuk sifat. Yad termasuk sifat. Ain termasuk sifat. Barakallahu fikum. Ya. Dari sifat-sifat Allah tersebut itu bukan makhluk. Dipahami ya? Sifat Allah itu bukan makhluk. Ta'alallahu 'an dzalik 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Qala rahimahullah, la tuqbal syahadatuh, wa la yu'ad in marid, wa la yusalla alaihi in mat, wa la yudfan fi maqabil muslimin, wa yustadab fa in taba wa illa duribat unuquh. Huna la budda min bayan syai', di sini perlu penjelasan, kata Syekh Rabi' hafizahullah. Wa huwa, yakni, anna man qamat alaihi al-hujjah, barang siapa yang telah tegak hujjah atas dirinya, fahuwa kafir, maka ini hukumnya sampai tingkatan kufur tadi. Watan tabik alaihi hadil ahkam, sehingga ketika sudah tegak hujah padanya, maka bisa diterapkan hukum kufur tadi, dan setelah itu bisa dipraktekkan hukum-hukum tadi. Hukum-hukum tadi, tidak dijenguk ketika sakit, ketika mati tidak disolatkan, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, ya, barakatuhikum. Ini hukum-hukum kalau sudah tegak hujah pada dirinya, baru bisa dipraktekkan. Ini penjelasan atau takkid dari beliau ya, agar diperhatikan. Jadi tidak sembarang kemudian ramyu jizafan, melempar dengan sembarang, menuduh dengan sembarangan. Setiap begini langsung kufur, kafir. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Ini beliau memberikan tanbih di sini. Baik. Adapun waman yuqallid fi dzalik, adapun yang ikut-ikutan, yuqallid taklid, yang ikut-ikutan mengatakan demikian. Wa huwa jahilun, dia enggak ngerti, jahil orangnya. Hadza yakunu dhalan mubtadi'an. Kalau ini mungkin tingkatannya hanya sampai pada sesat saja atau sampai mubtadi' saja. Lakin la nukaffiruh. Kita enggak sampai mengkufurkan dia. Wa idza qulna fi haqqi, kalau kita katakan pada haknya kafar sampai kufur, fahuwa kufrun duna kufrin. Kalau seandainya dikatakan kufur, itu maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Perbuatan kufur tetapi tidak menyampaikan pelakunya sampai tingkatan kafir. Hada fil juhal, ini terjadi dipraktekan pada orang-orang yang enggak ngerti. Wa a'immatul Islam saru ala hada. Inilah yang para imam-imam Islam berjalan di atasnya. Minhum di antaranya Imam Ahmad. Bagaimana beliau diuji dengan fitnah khalqil Quran. Di saat itu tiga pemimpin, tiga masa kepemimpinan. Ya, tiga masa kepemimpinan Imam Ahmad diuji dengan fitnah ini. Pemimpin memaksakan, pemerintah memaksakan kepada setiap rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak dibunuh. Di saat itu pemerintah memaksakan keyakinan ini. Yang mana di saat itu adalah di saat itu hidup Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah yang membela akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad mempertahankan keyakinan itu di hadapan umat dan di hadapan pemerintah di saat itu. Sehingga Imam Ahmad disiksa, dipenjara, dicambuk. Sedemikian rupa, banyak para ulama yang terbunuh di saat itu. Banyak yang terbunuh. Banyak yang terbunuh. Barakallahu fikum. Imam Ahmad bertahan dengan siksaan yang sangat mengerikan, barakallahu fikum. Sampai tiga masa kepemimpinan. Walaupun sedemikian rupa beliau mendapati siksaan di penjara, berbagai macam pesakitan. Bagaimana kita lihat sikap Imam Ahmad, apakah sembarang mengkafirkan? Tidak. Beliau menghukumi dengan adil. Beliau menghukumi dengan adil sesuai dengan tarafnya masing-masing. Barakallahu fikum. Kita baca. Minhum al-imamu Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnati fi hadzal bab. Beliau sebagai imam dalam bab ini, beliau yang mempertahankan akidah ini di saat itu. Lam yakun yukafirul ma'mun. Di saat itu Imam Ahmad tidak mengkafirkan al-ma'mun. Al-ma'mun siapa? Khalifah di saat itu yang memaksakan keyakinan Al-Quran itu makhluk dipaksakan kepada umat, kepada kaum muslimin harus mengatakan begitu. Kalau enggak, enggak. Pemimpin Al-Ma'mun, ya, khalifah di saat itu tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Bahkan beliau mendoakan, mendoakan kebaikan buat pemimpin Al-Ma'mun, khalifah. Barakallahu fikum. Wala katsiran minal hukam, bahkan beliau tidak mengkafirkan kebanyakan dari para pemimpin di saat itu, hukam, para pemerintah di saat itu, para pejabat-pejabat di saat itu. Baik. Beliau tidak mengkafirkan. Wal qudhat wa ghairihim, bahkan para qadhi-qadhinya juga tidak dikafirkan sama beliau. Nah. Wa innama yukaffiru asatinahum wa syayatinahum. Tetapi beliau hanya mengkafirkan asatinahum, ya ini asatin itu orang-orang khabith. Ya, kalau dari kata satin. Tapi kalau dari kata ustuwana, ya ini dimana tiang. Ya ini maksudnya tiang-tiang dari mereka, orang-orang yang pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, gembong-gembong mereka saja. Atau syayatinahum, setan-setan mereka, setan dari kalangan manusia. Ya, pemimpin-pemimpinnya yang menggembong, yang barakulahikum, memprovokasi pemerintah, memprovokasi barakallahu fikum para jajaran pemerintahan untuk memaksakan keyakinan tersebut. Baik. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 12 halaman 489. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan summa innal imam Ahmad da'a lil khalifah. Imam Ahmad mendoakan kebaikan bagi khalifah al-ma'mun di saat itu. Wa ghairihi, dan selain beliau, selain khalifah al-ma'mun, didoakan kebaikan. Mimman darabahu, wa habasahu wastaghfara lahum. Dan selain beliau, selain pemimpin yang telah memukulnya, mencambuknya, wa habasahu yang telah memenjarakannya. Barakallahu. Beliau selain mendoakan kebaikan, wastaghfara lahum. Imam Ahmad memintakan ampun. Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat para pemimpin tadi. Barakallahu. Wa halalahum, beliau menghalalkan, merelakan karena mereka juhal, mereka enggak tahu. Beliau memaafkan perbuatan pesakitan, penjara, disiksa, pemukul, dicambuk, beliau maafkan semuanya itu. Halalahum, beliau menghalalkan, subhanallah. Mimma fa'aluhu, dari apa yang mereka lakukan kepada Imam Ahmad, minadzulm, dari kedzaliman. Wa du'a ilal qaul alladhi huwa kufur. Wa du'a ilal qaul alladhi huwa kufur. Dan seruan kepada ucapan yang mana itu ucapan kekufuran tadi. Ucapan untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Itu ucapan kekufuran, ya kan? Diserukan. Beliau menghalalkan, yakni dimaafkan oleh Imam Ahmad. Dari perbuatan para pemimpin tadi. Karena mereka jahil, gak ngerti. Walau kanu murtadin, kalau seandainya mereka tadi, para pemimpin itu dihukumi murtad, kufur, kafir. Barakallahu fikum. Kalau seandainya demikian, lam yujiz al istighfar lah, lam yajuz al istighfar lahum. Ini saya enggak boleh. Atau kalau dibaca lam yujiz, beliau tidak membolehkan untuk memintakan ampun kepada mereka. Kalau seandainya sampai tingkatan kufur, beliau enggak akan memintakan ampun, maghfirah, mendoakan kebaikan bagi orang kafir, enggak boleh, kan gitu. Mendoakan, memintakan ampun pada orang kafir yang jelas kekufuran, enggak boleh. Baik. Fa innal istighfar lil kufar, karena meminta ampun, memintakan istighfar buat orang kafir itu layak juz hukumnya. Hukumnya enggak boleh. Bil kitab wasunnah wal ijma. Berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Memintakan ampun kepada orang kafir itu enggak boleh. Yang jelas kekufurannya enggak boleh. Tapi di sini Imam Ahmad memintakan ampun buat mereka. Berarti mereka tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Karena mereka muqallid, mereka hanya ikut-ikutan, terprovokasi, ya, tersulut, akhirnya ikut. Mereka jahil, juhal. Barakallahu fikum. Demikian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Namu wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.